Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ya anak-anak, bukunya dibuka, buku tulisnya dibuka, Al-Quran dibuka, ditulis. Dilanjutkan dulu apa yang ditulis. Jangan dimulai dari Anas lagi. Dulu sudah Anas sampai An-Naba' dilanjutkan, Al-Mursalat. Yang dulu sampai Al-Fajr dilanjutkan, sampai Al-Buruj. Dilanjutkan yang dulu menulis. Ya, tidak ada yang rame. Nanti yang rame setoran. Qala rahimahullah, qala al-alamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa'alam annal ihsan al-ma'mura bihi naw'an. Dan ketahuilah sesungguhnya ihsan yang diperintahkan dengannya, yang diperintahkan untuk dilakukan, nau'an, ada dua jenis. Kata beliau rahimahullah bahwa ihsan, berbuat baik, itu ada dua jenis. Yang dulu juga sudah beliau jelaskan bahwa ihsan itu juga ada dua jenis. Ihsan fi ibadatil khaliq, ihsan di dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua ihsan fi huquqil khalq, ihsan berbuat baik di dalam hak makhluk, menunaikan hak orang lain. Kemudian kata beliau bahwa ihsan yang Allah perintahkan dengannya itu ada dua jenis dari sisi hukumnya. Yang pertama kata beliau, ahaduhumma wajibun, ihsan berbuat baik yang hukumnya adalah wajib, harus. Apa itu? Wahuwal insaf, yaitu adil. Wal qiyamu bima yajibu alayka lil khalqi bihasabi ma tawajjaha alayka minal huquq. Yang pertama, berbuat baik hukumnya wajib, yaitu insaf, adil, dan menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepadamu dari hak sesuai dengan hak-hak tersebut yang harus engkau penuhi. Ihsan yang wajib, berbuat baik yang wajib adalah adil dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Yang kewajiban kita merupakan hak dari orang lain. Kewajiban terhadap kedua orang tua, kewajiban terhadap guru, kewajiban terhadap pemimpin, kewajiban terhadap suami, ini wajib untuk ditunaikan. Menunaikannya adalah wajib. Menunaikannya, mengerjakannya adalah harus. Ini yang pertama. Qala wa tsani, dan yang kedua, ihsanun mustahabbun, berbuat baik ia hukumnya adalah mustahab sunnah. Wa huwa ma zada ala dhalika min badli naf'i badaniyin aw maliyin aw ilmiyin aw tawjihin li khairin diniyin aw maslahatin dunyawiyatin. Yang kedua adalah ihsan yang mustahab, berbuat baik yang hukumnya sunnah, yaitu apa yang lebih dari kewajiban. Berbuat baik yang tidak wajib. Berbuat baik yang tidak wajib, menunaikan hak tetapi tidak wajib. Sunnah. Bagaimana caranya? Min badli naf'in, dengan memberikan manfaat. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Baik manfaat itu badaniin, dengan badan. Apa? Membantu kerja. Ini manfaat badan. Aumaliin atau dengan harta. Ya, memberikan uang saku. Atau memberikan nafkah yang bukan wajib. Atau memberikan sedekah. Au ilmin, atau memberikan ilmu, mengajari, memberikan ilmu, ilmu apapun ditularkan, diberikan, apakah itu berupa ilmu agama ataukah ilmu dunia. Mungkin ilmu cara membuat roti, ilmu cara membuat rumah, ilmu cara ternak lele, ilmu cara ternak ayam. Ini manfaat apa? Ilmu disampaikan, ditularkan kepada yang lain. Au taujihin atau pengarahan, bimbingan, mengarahkan, membimbing, cara nulis yang bagus demikian, cara belajar yang bagus demikian, cara murojaah, cara menghafal, dan pengarahan-pengarahan yang lain. Li khairin diniyin, baik itu kebaikan keagamaan, kebaikan yang berupa atau yang berkaitan dengan agama. Au maslahatin dunyawiyatin, atau kebaikan keduniaan, kebaikan usaha. Gimana cara usaha yang baik? Gimana cara berdagang yang sukses? Gimana cara beternak yang sukses? Ini maslahat duniawiyah. Itu semua merupakan ihsan, berbuat baik, dan hukumnya adalah mustahab. Fakullu ma'rufin sadaqatun, maka semua yang ma'ruf, yang baik, itu adalah sadaqah. Fakullu ma'rufin sadaqah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Semua kebaikan itu adalah sadaqah. Apakah itu berupa pengarahan, ataukah berupa bantuan, ataukah berupa infak, sedekah, dan yang lainnya. Wa kullu ma adkhala as-sururu 'ala al-khalq sadaqatun wa ihsanun. Dan semua apa saja yang memasukkan as-surur, kegembiraan, menjadikan orang lain gembira, menjadikan orang lain senang, hatinya menjadi senang, memberikan motivasi, dorongan, hiburan, atau pelipur kepada makhluk, merupakan sedekah. Temannya sedang sedih, kemudian dia hibur dengan memberikan arahan, memberikan bimbingan, mengajak untuk bersabar, mengajak untuk mengharapkan pahala, sehingga orang yang mengalaminya menjadi gembira hatinya, senang hatinya. Ini termasuk sedekah. Wa ihsanun, dan ini juga termasuk perbuatan yang baik, berbuat kebaikan. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahuna, dan semua apa yang menghilangkan dari orang lain apa yang mereka tidak menyukainya, menghilangkan perkara-perkara yang menyedihkan, ini juga sedekah, ini juga ihsan. Menyenangkan hati orang lain, menghilangkan kesedihan orang lain, sedekah. Wa dafa'anhum ma la yartaduna min qalilin aw katsirin, dan menghilangkan dari mereka apa yang tidak mereka ridhoi, menghilangkan dari mereka perkara-perkara yang tidak mereka senangi, min qalilin, dari yang sedikit, aw katsirin, atau banyak, fa huwa shadaqatun wa ihsanun, maka itu adalah sedekah dan ihsan yang hukumnya mustahab. Memberikan kesenangan kepada orang lain, menghilangkan kesedihan orang lain, ini sedekah, ini berbuat baik. Demikian juga menghilangkan apa yang tidak disenangi orang-orang lain, meninggalkan apa yang tidak disenangi oleh orang lain, meninggalkan apa yang dibenci oleh orang lain, ini termasuk sedekah, ini termasuk ihsan. Qala wa lamma dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qissatal baghi allati saqatil kalba syadid al atas bi khuffaiha min al bi'ri, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah, cerita seorang pezina yang dia memberi minum anjing yang sangat haus, anjing yang kehausan, dengan kedua sepatunya mengambilkan air dari sumur kemudian diminumkan kepada anjing yang kehausan tersebut. Wa anallaha sakhar wa anallaha syaqara laha wa ghafara laha, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, menerima amalannya dan mengampuni wanita tersebut. Wanita yang banyak berbuat dosa, yaitu berbuat zina, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Menunjukkan hebatnya perbuatan baik, menunjukkan hebatnya perbuatan ihsan, sehingga bisa menghapuskan dosa. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka yakni para sahabat, mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lana fil bahaimi ajron, apakah ada pahala bagi kita pada binatang-binatang? Ya, kalau kita berbuat baik pada binatang kemudian kita mendapatkan pahala, memberikan makan ayam, memberikan makan kambing, memberikan minum sapi, memberikan makan lele, dan binatang-binatang yang lain, apakah itu mendatangkan pahala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin harra ajran. Di dalam hadis sebagaimana disebutkan di bawah, fi kulli kabidin radbatin, pada setiap hati kabid, itu hati, radbatin harra, ay radbatin basah, pada makhluk hidup. Pada apa? Makhluk hidup ajron, ada pahala. Jadi mencarikan makan hewan piaraan kita atau memberikan makan hewan piaraan kita itu mendapatkan pahala. Itu mendatangkan ganjaran. Ya. Jangan disepelekan hanya wah cuma cari rumput. Itu mendapatkan pahala. Mengambilkan minum binatang mendapatkan pahala. Berpahala. Ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada kita. Dengan dasar kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan oleh seorang muslim. Maka hendaknya kita di dalam melakukan semua amalan yang kita kerjakan, kita niati dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga semuanya berpahala sampai memberikan makan ataupun minum kepada binatang ternak. Apalagi kalau itu memberikan makan dan minum kepada manusia, apalagi kalau memberikan makan dan minum kepada seorang muslim, apalagi memberikan makan dan minum kepada ahlu sunnah, apalagi memberikan makan dan minum kepada para pelajar, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh semua itu berpahala. Sungguh semua itu akan mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Dan dari sini juga kita ketahui tidak sepantasnya bagi kita untuk menyia-nyiakan binatang ternak yang kita pelihara. Tidak sepantasnya, tidak boleh bagi kita menyia-nyiakan hewan ternak yang menjadi piaraan kita. Apakah kambing, ataukah sapi, ataukah ayam, ataukah yang lain. Kita harus memberi makan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.